di alami anugerah ilahi. Tapi bukan karena itu aku cinta padamu, juga bukan karena itu aku sayang padamu. Kau hiasi diri dengan budi pekerti, kau hambakan diri kehadiran ilahi. Itulah yang menyebabkan aku cinta padamu, itulah yang menyebabkan aku sayang padamu. Dibalik kerudung wajahmu bersembunyi, kau cantik alami anugerah ilahi. Keindahan senyummu, tapi yang menyilaukan mata sinar keimananmu yang selalu kau pancarkan dalam setiap langkah. Gadis seperti kamu yang aku dambakan, di balik kerudung wajahmu bersembunyi. Kau cantik alami anugerah ilahi, tapi bukan karena itu aku cinta padamu, juga bukan karena itu aku sayang padamu. Kau hiasi diri dengan budi pekerti, kau hambakan diri kehadiran ilahi. Sikapmu, keindahan senyummu, sinar keimananmu yang selalu kau pancarkan dalam setiap langkah. Gadis seperti kamu yang aku dambakan, di balik kerudung wajahmu bersembunyi. Kau cantik alami anugerah ilahi, tapi bukan karena itu aku cinta padamu, juga bukan karena itu aku sayang padamu.